Afwan ya Ustaz, apa ada masalah bagi orang yang membuat rak Al-Quran atau kitab milik pribadi yang ditaruh di masjid dengan alasan supaya rapi, tidak berceceran? Ya. Tidak mengapa insyaAllah ta'ala, karena tidak ada larangannya dalam syariat. Adapun larangan dalam syariat yang disebutkan para ulama, kalau seorang mengkhususkan tempat ya, untuk dia gunakan beribadah di situ, dan tidak boleh ada yang lain untuk menempati tempat itu. Ya. Sehingga kalau dia terlambat datang, ya, sudah ada yang dahuluan di situ, dia keluarkan. Ini tidak dibenarkan. Taib.